Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Sekarang al-laqid. Al-laqid. Laqid itu definisinya huwa at-tiflu ghairul balighi alladhi yujadu fi syari'i aw dalut at-tariq wa la yu'rafu nasabuhu. Yaitu anak kecil yang belum balig yang ditemukan di jalan. Atau anak kecil yang belum balig yang tersesat jalan dan tidak diketahui nasabnya. Anak hilang, nemu anak masih kecil di jalan, tidak diketahui siapa orang tuanya. Atau mungkin punya orang buang, anak kan banyak gitu kan, itu namanya laqid. Atau umpamanya anak lari dari orang tuanya, kabur terus tersesat jalan, enggak tahu dia di mana, enggak ada yang tidak diketahui itu, terus ada orang yang menemukannya, tidak tahu nasabnya, itu laqid. Hukmu iltiqatihi, hukum memungutnya. Waltiqatuhu fardun min furudil kifayah. Li'anna fi tarkihi daya'ahu wa yuhkamu bi islamihi mata wujida fi biladil muslimin walau kana biha ghairul muslimin. Hukum memungutnya, yang merawatnya adalah fardu kifayah, karena kalau ditinggalkan dia terlantar, tersia-siakan, dan statusnya dia dihukumi sebagai orang muslim kalau ditemukan di negeri kaum muslimin, walaupun di situ banyak orang kafir. Itu status hukum memungutnya dan status agama dia. Sekarang manil awla bil laqid, siapa orang yang lebih utama untuk merawatnya, merawat si anak tersebut. Walladhi yajiduhu huwal awla bihadanatihi idza kana hurran adlan aminan rasyidan. Orang yang memungutnya adalah yang lebih berhak untuk merawatnya bila dia huran, orang balik merdeka, adil, terpercaya, dan rasyid baik dalam bertasarruf. Wa alaihi ay yaquma bi tarbiyatihi wa ta'limihi, dia wajib untuk mendidiknya dan mengajarinya. Sa'id ibn Mansur meriwayatkan dalam sunannya bahwa Sinin ibn Jamilah mengatakan wajadtu malqutan, saya menemukan anak hilang. Fa'ataitu bihi Umar ibn Khattab, saya membawanya kepada Umar ibn Khattab. Faqal, maka Umar mengatakan arifi ya amiral mu'minin innahu rajulun salih. Si anak itu ngomong, yang menemukan saya ini wahai Amirul Mukminin, dia itu orang saleh, orang baik. Maksudnya si anak itu ngomong bahwa ini yang membawa saya ini orang baik. Faqala Umar, maka Umar mengatakan akadzalika huwa, menegaskan lagi, apa memang seperti itu dia? Maka anak itu mengatakan na'am, ya. Qala izhab bihi, bawa dia. Ya, kepada orang yang menemukannya, bawalah dia itu. Wa huwa hurrun walaka walauhu, dia itu merdeka dan bagi kamu walanya. Wilayatuhu wa hadanatuhu, itu kamu yang mengurusinya, merawatnya. Wa alaina nafaqatuhu, dan wajib atas kami pemimpin Baitul Mal untuk membiayainya. Dalam satu lafaz wa alaina radahu, dan kewajiban kami menyusuinya, maksudnya memberi makannya atau membiayainya. Kemudian fa in kana fi yadi fasiqin aw mubazzirin ukhidha minhu wa tawalla al hakim amra tarbiyatihi. Nah, kalau yang menemukannya orang fasik, maka atau orang yang mubazzir, itu kan yang tidak rasyid, mengamur-amurkan harta, maka anak ini diambil oleh hakim dan si hakim yang mengurusinya. Nanti nanti kan tugasin orang atau gimana. Just kewajiban pemimpin. Kemudian an-nafaqatu alaihi biayanya. Wayunfaqu alaihi min malihi in wujida ma'ahu mal. Jadi biaya pengurusannya ini dari harta si anak ini kalau memang ditemukan berserta anak hartanya. Ada orang buang anak sama uang satu wadah gitu kan. Itu kalau Anda ada hartanya berarti dari hartanya itu. Fa ilam yujad, kalau tidak ada, fa ilam yujad ma'ahu malun fa nafaqatuhu min baitil mal. Kalau enggak ada hartanya dari baitul mal. Kenapa? Li'anna baital mali mu'addun li hawaijil muslimin. Karena baitul mal itu disiapkan untuk kebutuhan kaum muslimin. Itu kaitan nafkahnya. Sekarang mirasnya, miras lakit kalau si anak ini yang meninggal dunia, warisannya itu kan. Ini jatuh ke siapa? Idza mata al-laqit wa taraka mirasan, jika si laqit ini meninggal dunia dan meninggalkan warisan, walam yukhlif warisan dan tidak meninggalkan seorang ahli waris pun, kana mirasuhu li baitil mal. Harta warisannya dimasukkan ke baitul mal. Wa kadzalika diyatuhu takunu li baitil mal. Begitu juga diatnya kalau dia dibunuh. Ya, dibunuh orang itu kan. Kan ada diatnya. Terus enggak ada ahli warisnya. Nah, diat ini diambil dari si pembunuh atau dimasukkan ke baitul mal. Sini wa kadzalika diyatuhu takunu li baitil mal idza qutila wa laysa li multaqitihi haqqu mirasihi. Jadi dan si orang yang memungutnya tidak punya hak warisan. Karena warisan itu hanya sebabnya adalah nasab dan wala itu kan. Wala itu memerdekakan hamba. Saya sedangkan anak ini hukumnya hur itu kan merdeka. Sekarang nasabnya kan tadi tidak diketahui nasabnya, siapa bapaknya. Iddi'a'u nasabihi. Pengklaiman nasabnya. Wa man idda'a nasabahu min zakarin aw unsa ulhiqa bihi mata kana wujuduhu minhu mumkinan. Kalau ada orang yang mengklaim bahwa itu anak saya, baik yang mengklaim ini laki-laki atau perempuan, maka nasabnya disandarkan kepada dia. Kalau keberadaan nasab dari dia itu mungkin. Mungkin lah, berarti umumnya yang mengklaim ini orang yang sudah pernah menikah kalau perempuan itu kan. Ya kalau seandainya gadis kan bahwa mengklaim anak saya. Ya, enggak mungkin kan. Lima fihi min maslahatil laqit duna darari dararin yulhaqu bi ghairihi. Karena di dalam penyandaran nasab kepada orang yang mengklaim itu terdapat maslahat buat si anak ini dan tidak memadaratkan orang lain. Wa hina idzin yasbutu nasabuhu wa irsuhu limudda'ihi. Nah, saat itu kalau ada yang mengklaim dan itu memungkinkan keberadaan nasab darinya, maka dinasabkan kepada dia sehingga apa? Nasabnya kepada dia dan warisannya buat yang mengklaimnya. Fa inidda'ahu aktsaru min wahidin. Nah, kalau yang mengklaimnya banyak, mata ini anak saya. Ini bilang anak saya. Dua orang atau tiga lebih. Di sini bagaimana? Sabata nasabuhu liman aqamal bayyinata ala da'wahu. Maka nasabnya ditetapkan kepada orang yang bisa mendatangkan bukti. Bukti pengklaimannya ini. Buat saksi kan? Kalau zaman sekarang mungkin buat kertas. Bisa. Fa illam yakun lahum bayyinah aw aqamaha kullu wahid minhum, kalau masing-masing enggak bawa bukti atau semua bawa bukti umpamanya, maka apa urida 'alal qafah alladziina ya'rifuna al-ansab bisyabah, maka si anak ini dan yang para pengklaim itu dibawa ke kepada qafah. Qafah itu orang ahli nasab dengan lihat badan si fulan ini serupa gitu kan. Ini yakofah di Arab. Iya. Itu orang yang mengetahui nasab dengan keserupaan. Jangan enggak usah dari wajahnya, dari kaki juga kelihatan. Iya. Itu kalau yang mengklaimnya banyak. Wa mata hukima binasabihi wa mata hakama binasabihi qaifun wahidun akhadha bihukmihi mata kana mukallafan zakaran adlan mujarraban fil isabah. Kalau seorang qaif, tadi orang yang ahli nasab itu menetapkan bahwa nasabnya bagi si fulan, maka putusannya diterima, diambil putusannya itu. Bila apa si qaif ini apa? Laki-laki, mukallaf, adil, dan juga berpengalaman. Udah apa terkenal apa ketepatannya itu kan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Dakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masruran tabruku asarir wajhi." Rasulullah masuk ke rumah saya bahagia itu kan, wajah beliau berseri-seri. Faqala, beliau mengatakan, "Alam tara anna mujazzisan al-mudlaji nazara anifan ila Zaid wa Usama wa qad ghataya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma." Apa engkau tidak melihat kepada Mujazziz al-Mudlaji, dia qaif terkenal. Dia Mujazziz ini melihat kepada Usama dan Zaid, di mana keduanya menutupi wajahnya. Usama dan Zaid ini menutupi wajahnya, Usama bin Zaid sama Zaid bin Harithah kan. Ayahnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah putih. Usama hitam itu kan. Orang ada yang meragukan kan. Padahal kan ibunya memang ibunya hitam itu kan. Siapa Ummu Aimah itu kan. Tapi kok ini bapaknya yang putih, anaknya hitam. Maksudnya ada orang agak sedikit syak gitu kan. Ya itu masuk sedikit ke hati Rasulullah. Makanya ketika melihat Qaib itu kan, beliau masuk ke ke rumah Aisyah seraya berseri-seri, terus mengatakan, apa engkau tidak melihat Mujazzi al-Mudlaji? Dia melihat Usama dan Zaid, padahal keduanya menutup wajahnya, terus yang nampak cuma kakinya aja, kaki keduanya. Terus Qaib ini mengatakan, faqal inna hazihil aqdam ba'duha min ba'din. Ini kaki-kaki aqdam kan, ini kan yang namanya aqdam itu dari apa mata kaki ke bawah itu kodam. Ini kodam ini apa sama, ini satu sama lain dari yang lainnya gitu. Hadis Bukhari Muslim. Fa illam yatayassar zalika iqtara'u bainakum. Kalau tidak ada qaif maka diundi, saling mengundi. Siapa? Faman kharajat qur'atuhu kana lahu. Orang yang keluar apa? Undiannya, maka itu nasab pada dia. Apanya? Urusannya sama si yang ini. Iya. Enggak. Nanti kalau ada yang mengklaim, ya diambil sama dia. Bukan. Itu kaitan dengan lakit nanti. Itu kaitan orang, ada nanti luqatah kaitan dengan barang. Juga ada dawal, itu kaitan dengan hewan. Namanya beda. Kalau laqit orang, luqatah barang. Kalau dawal, hewan. Gitu kan. Iya, nanti bahasan ini habis ini. Insya Allah ada. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.